keluar dengan air sudah tidak. Jadi mata ini menunjukkan bahwa apa? Bersentuhan kulit dengan kulit itu bukan pembatal al-wudu. Yang membatalkan al-wudu yang tidak ada khilaf itu adalah bisyahwah. Kalau di situ ada syahwat. Kemudian pembatal al-wudu yang berikutnya adalah masul farji bisyahwah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu menyatakan masul farji, menyentuh kemaluan itu sudah membatalkan al-wudu. Jadi menyentuh kemaluan itu sudah membatalkan al-wudu. Tapi pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa menyentuh kemaluan baru membatalkan al-wudu kalau terpenuhi tiga. Kalau di situ ada tiga yang terpenuhi baru batal wudunya. Yang pertama menyentuh dengan tangan. Yang kedua langsung tidak ada pembatas. Dan yang ketiga ada syahwat. Kalau tiga-tiganya ada maka itu baru membatalkan al-wudu. Kalau salah satunya tidak ada maka bukan pembatal al-wudu. Jadi yang membatalkan al-wudu kalau ada tiga. Yang pertama apa? Menyentuh dengan tangan. Ingat, tangan asli, bukan tangan-tanganan. Karena kan ada tangan-tanganan apa? Yang plastik, yang untuk garuk, punggung. Iya kan? Ya kan ada. Nah, sekarang kalau dia menyentuh kemaluan pakai itu, kira-kira batal enggak? Ada syahwat. Batal enggak wudunya? Tidak. Kenapa? Karena bukan menyentuh dengan tangan langsung. Kemudian ada tidak ada pembatas. Kalau masih ada pembatas misalnya pakai sarung, pakai apa namanya walaupun ada syahwat, maka itu bukan pembatal al-wudu. Demikian juga yang ketiga adalah tentunya ada syahwat. Dalil yang menunjukkan adalah mengkompromikan dua hadis yang bertentangan. Mengkompromikan dua hadis yang bertentangan karena ada satu riwayat yang menunjukkan adalah apa? Satu riwayat yang menunjukkan bahwa apa? Mamassa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hadis ini untuk menunjukkan bahwa batalnya wudu kalau apa? Pertama menyentuh dengan tangan, yang kedua langsung. Karena mamassa dzakarahu. Siapa yang menyentuh kemaluannya. Di situ menyentuh kemaluannya menyentuh dengan tangan langsung. Nah, di situ hadis ini. Kemudian adapun dengan syahwat itu ada hadis yang lain. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwa apa? Ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengatakan ya Rasulullah masastu zakari fis shalah. Saya menyentuh kemaluan saya di dalam shalah. Apa amkudul wudu, apakah wudu saya menjadi batal? Rasulullah mengatakan la innama huwa badatun minka. Tidak. Kenapa? Karena menyentuh kemaluan itu sama dengan anggota tubuhmu yang lain. Artinya kalau kita menyentuh kemaluan kan sama dengan kalau kita menyentuh kuping, menyentuh tangan, menyentuh kaki. Karena dia satu anggota tubuh dengan kita. Dan dia tidak terpisah dengan anggota tubuh kita. Maka apa? Maka yang membedakan menyentuh kuping dengan menyentuh kemaluan itu di mana? Adalah di syahwat. Maka itulah yang menjadikan apa? Dasar bahwa menyentuh kemaluan dengan tangan langsung dan ada syahwat. Itulah yang membatalkan al-wudu. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak. Apakah menyentuh kemaluannya nya dirinya sendiri atau nyanya orang lain itu sama. Paham ya? Jadi kalau dia menyentuh kemaluannya orang lain dengan tangan langsung ada syahwat, maka itu juga batal. Atau menyentuh nyanya di situ adalah apa? Dirinya sendiri. Ada syahwat, maka itu juga pembatal. Ini termasuk yang membatalkan al-wudu. Kemudian termasuk yang membatalkan al-wudu yang berikutnya adalah di sini tidak disebutkan saya sebut apa namanya di sini disebutkan adalah taghsilul mayyit, adalah memandikan jenazah. Memandikan mayyit. Orang yang memandikan mayyit itu adalah apa? Termasuk yang membatalkan al-wudu. Membatalkan al-wudu. Jadi manggosala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan jenazah maka adalah dia mandi. Adapun mandi itu adalah sunnah. Adapun siapa yang memandikan jenazah maka adalah dia berwudu, karena itu adalah apa? Memandikan jenazah itu adalah termasuk pembatal al-wudu. Kenapa? Karena ini adalah apa? Nabi SAW setiap memandikan jenazah, para sahabat di setiap memandikan jenazah itu adalah diperintahkan untuk berwudu. Dalil menunjukkan bahwa memandikan jenazah ini adalah termasuk yang membatalkan wudu. Artinya yang memandikan, adapun yang menyiram tidak. Yang memandikan itu yang menyiram lain ya. Karena yang memandikan itu maksudnya yang menggosok badannya, yang apa namanya? Adapun yang menyiram, mengambilkan air, nah itu bukan termasuk, atau yang melap badannya itu juga bukan termasuk yang memandikan. Jadi yang memandikan adalah yang itu yang membatalkan al-wudu. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan al-wudu adalah ar-ridda. Ridda itu adalah murtad, keluar dari agama Islam. Maka ini juga adalah termasuk yang membatalkan al-wudu. Sebenarnya bukan ridda saja. Jadi diantara syarat al-wudu yang pertama yang kita sebutkan apa kemarin? Syarat al-wudu adalah apa? Muslim. Iya kan? Muslim. Berarti yang bukan muslim itu adalah batal wudunya. Mau dia kafir asli, mau dia kafir murtad, mau dia kafir musyrik, maka itu juga adalah pembatal al-wudu. Ya kan? Musyrik termasuk di dalamnya baik itu musyrik dalam arti agama maupun orang per orang, individu. Ya kan? Seperti kalau agama orang Hindu berwudu maka tidak sah wudunya. Termasuk pembatal al-wudu. Orang Buddha kalau berwudu maka tidak sah wudunya. Atau tukang sihir kalau berwudu sah enggak wudunya? Hah? Tukang sihir sangka wudunya tidak sah wudunya. Kenapa? Karena musyrik, iya kan? Karena kita katakan adalah musyrik. Dukun, santet, sangka wudunya tidak sah wudunya. Tukang ramal, kalau kita tukang ramal berwudu sangka wudunya tidak sah wudunya. Kenapa? Karena musyrik, iya kan? Ini semuanya adalah apa namanya kita katakan adalah atau orang yang meyakini bahwa selain Allah subhanahu wa ta'ala masih ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ini semuanya adalah termasuk tidak sah wudunya. Walaupun dia mereka mengerjakan sampai 1000 kali pun juga tetap tidak akan diterima. Karena apa? Syirik itu tidak akan pernah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lain nasrokta layahbatonna amaluka. Ya kan? Jika kalian syirik, melakukan perbuatan syirik, maka apa? Layah batonna amaluka. Seluruh amalmu itu dihapuskan. Jadi bukan hanya wudu saja yang dikerjakan pada saat itu, tapi semua amal-amal kebaikan itu dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang musyrik. Maka syarat pembatal al-wudu adalah apa? Keluar dari syarat, yaitu apa? Islam. Jadi bukan lagi Islam, itu sudah termasuk pembatal al-wudu. Demikian juga pembatal al-wudu yang berikutnya yang tidak disebutkan di sini. Atau saya sebutkan apa? Pembatal al-wudu yang berikutnya adalah tidak adanya syarat atau hilang syarat dari syarat-syarat al-wudu. Hilang satu syarat dari syarat-syarat al-wudu. Syarat wudu ada berapa kemarin yang kita sebutkan? Ada? Ada berapa? Ada 7. Syarat al-wudu ada 7. Yang pertama adalah apa? Islam. Yang kedua? Balik. Ketiga? Berakal. Keempat? Niat. Jadi kalau tidak ada niat, sah enggak wudunya? Tidak sah wudunya. Iya kan? Karena itu adalah syarat. Yang kelima? Airnya harus suci. Kalau dia berwudu air kelapa, sah enggak wudunya? Tidak sah. Kalau wudu air kencing, sah enggak wudunya? Tidak. Air comberan, tidak sah wudunya. Iya kan? Berwudu pakai bensin, sah enggak wudunya? Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena bukan air, bukan disebut air. Karena syaratnya harus air dan suci dan mensucikan. Karena harus berupa air. Kalau bensin tidak disebut air. Kemudian yang keenam adalah apa? Harus sesudah istinja. Maka kemarin kita sebutkan apa? Ada orang habis kencing, wudu, kemudian sholat. Sangka sholatnya? Tidak. Kenapa? Tidak sah wudunya. Kenapa tidak sah wudunya? Karena belum istinja. Jadi kalau habis kencing, ya cebok dulu, baru kemudian wudu. Jadi jangan habis kencing, kemudian wudu, kemudian sholat. Ya tidak diterima sholatnya. Kenapa? Karena tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya kenapa? Karena tidak istinja. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Penghalang, tidak boleh ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Kalau ada yang menghalangi, sah enggak wudunya? Maka tidak sah. Makanya ketika ada seorang sahabat yang berwudu, di mata kakinya itu masih ada sebesar kuku, tidak tersentuh air, Apa kata Nabi SAW? Irji tawaddo fa inna kalam tatawaddo. Ulangi lagi wudhumu. Kenapa? Karena engkau belum berwudhu. Kenapa? Karena masih ada satu di mata kaki, di bawah mata kaki ada sebesar kuku yang tidak terkena air wudhu. Yang tidak terkena air wudhu, maka ini tidak sah. Maka ketika berwudhu, jangan kakinya cuma disiram dari atas. Nah, sebab yang diperintahkan adalah membasuh kaki, bukan menyiram kaki. Ini juga harus dipahami dalam apa namanya, karena yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa arjulakum. Kaki itu adalah diperintahkan adalah basuhlah kaki-kaki kalian. Namanya membasuh berarti apa? Kaki itu digosok, bukan disiram. Jadi bukan kerannya dihidupkan kemudian kakinya disiram. Ini belum dikatakan apa? Kita katakan adalah apa? Belum dikatakan membasuh. Sementara membasuh itu hukumnya adalah wajib. Kalau orang sengaja meninggalkan membasuh, maka tidak sah wudunya. Ini adalah apa namanya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada syaratnya tidak terpenuhi, ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit, maka itu tidak sah wudunya. Sebagaimana orang berwudu pakai sepatu bot, ya kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena sepatu itu menghalangi air itu sampai ke kaki. Ini adalah pembatal al-wudu. Kemudian pembatal wudu yang berikutnya adalah apa? Meninggalkan satu rukun dari rukun al-wudu. Sengaja atau tidak sengaja. Meninggalkan satu rukun dari rukun wudu, sengaja atau tidak sengaja. Contohnya apa? Yang termasuk rukun wudu adalah apa? Nah, yang kita sebutkan kemarin, ada berapa rukun wudu? 6. Ada 6. Kalau 6, salah satu dari 6 ini tidak dikerjakan, maka sangka wudunya? Tidak, sengaja atau tidak sengaja. Contohnya apa? Tidak membasuh wajahnya. Seorang berwudu tidak membasuh wajahnya karena lupa. Sangka wudunya? Tidak. Kenapa tidak sah wudunya? Karena wajah ini adalah termasuk apa? Rukun. Sengaja atau tidak sengaja, maka itu adalah pembatal. Sengaja tidak mau atau sengaja, tidak usah sengaja. Tidak sengaja atau lupa dia mengusap kepalanya, sangka wudunya, tetap tidak sah wudunya. Kenapa? Karena meninggalkan rukun. Atau misalnya tidak tertib, dia mulai berwudu dari kaki, kepala, baru kemudian tangan sampai siku, baru wajah, sangka wudunya, tidak sah wudunya. Atau misalnya berwudu wajah, habis itu kaki, baru tangan sampai siku, baru kemudian mengusap kepala, sangka wudunya, tidak sah. Kenapa? Karena tidak tertib. Atau misalnya apa? Rukun yang berikutnya apa tadi? Salah satunya lagi apa? Berkesinambungan, iya kan? Artinya setelah satu rukun dikerjakan rukun berikutnya. Sehabis membasuh wajah, main bola. Sangka wudunya? Tidak. Kan habis baru membasuh wajah, sudah ngangkat telepon. Baru selesai membasuh wajah, sudah ada bola, main futsal sebentar. Habis itu dilanjutkan dengan mengusap tangan, membasuh tangan sampai siku. Setelah itu baru kemudian apa, ngobrol. Setelah itu baru mengusap kepala. Habis mengusap kepala, kemudian masih apa namanya, nanya-nanya, hari ini pelajarannya apa, ustadznya siapa, ya kan, masih nanya-nanya, kemudian baru membasuh kaki. Sangka wudunya ya tidak sah. Kenapa? Karena sudah ada pemisah antara rukun satu dengan rukun yang lain. Ini adalah termasuk pembatal lalu sengaja atau tidak sengaja. Kemudian pembatal wudu yang berikutnya itu adalah meninggalkan satu wajib dari wajib-wajib wudu dengan sengaja. Meninggalkan satu wajib dari wajib-wajib al-wudu dengan sengaja. Ini adalah termasuk pembatal. Contohnya apa? Sengaja meninggalkan apa yang tadi? Yang wajib wudu. Misalnya kumur-kumur. Iya kan? Berkumur-kumur adalah termasuk wajib. Sengaja meninggalkan kumur-kumur, maka batal. Tapi kalau lupa, maka apa? Sah wudunya, tapi dia berdosa. Berdosa karena meninggalkan yang wajib. Jadi sah wudunya, tapi dia bukan pembatal, tapi dia berdosa. Tapi kalau sengaja sengaja dia meninggalkan kumur-kumur, maka batal. Contohnya apalagi yang wajib? Membasuh yang dibasuh, mengusap yang diusap. Itu yang wajib. Yang wajib adalah apa? Yang dibasuh, membasuh yang dibasuh, mengusap yang diusap. Kalau kepala diusap, bukan dibasuh. Kalau kaki dibasuh, bukan diusap, bukan disiram, bukan diguyur, ya kan? Tidak, bukan juga direndam. Kita katakan adalah dibasuh. Ini adalah yang wajib. Kalaupun misalnya dia berendam, dia berwudu kemudian dia turunkan kaki di bak, turunkan kaki kedua kaki di bak atau di manalah dia turunkan, di kolam renang atau di turunkan. Ya kita katakan sangga wudunya ya sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Berdosa kalau dia sengaja tidak mau membasuh, maka itu batal. Tapi kalau dia apa namanya karena lupa habis selesai berendam dia langsung naik, nah kita katakan itu adalah apa? Dia berdosa karena meninggalkan yang wajib. Tapi itu adalah pembatal al-wudu. Allah Ta'ala alam. Tapi yang berikutnya adalah berkaitan dengan mandi dan tata cara mandi. Babul gusli. Ada babul gusli, gusli. Ada babul gusli. Al-gusl, goinnya di domma, itu artinya perbuatan mandi. Kalau gusli, goinnya di fathah, gusli. Babul gusli. Al-gusl, bimana air yang dipakai untuk mandi. Kira-kira yang pas yang mana? Babul gusli atau babul gusli? Gusli. Tentunya adalah babul gusli. Artinya apa? Kenapa? Karena yang diinginkan di sini adalah perbuatan mandinya, tata cara mandinya, bukan air. Karena air itu sudah dibahas dalam pembahasan bab air, ya kan? Jadi yang diinginkan adalah babul gusli. Ini istilah. Jadi istilah sama dengan babul wudu atau babul wadu. Yang betul yang mana? Babul wadu atau babul wudu? Al-wudu, karena wudu wawunya di domba, itu artinya perbuatan berwudu. Kalau al-wadu wawunya di fathah, artinya apa? Air yang dipakai berwudu. Al-guslu gainya di domba, al-gus. Guslu artinya apa? Perbuatan mandi. Kalau al-goslu, air yang dipakai untuk mandi. Apa yang dimaksud dengan mandi? Apa yang dimaksud dengan al-guslu? Guslu secara bahasa itu artinya ta'mimul ma, ta'mimul ma, meratakan air ke seluruh tubuh. Itu makna mandi secara bahasa. Pokoknya sudah meratakan air ke seluruh tubuh, itu sudah disebut mandi. Maka apa namanya, orang yang mandi hanya menyiram badannya tidak disebut mandi. Jadi menyiram badannya saja, kepalanya tidak, maka itu tidak disebut mandi. Tidak disebut mandi. Kenapa? Karena mandi itu adalah apa? Meratakan air ke seluruh tubuhnya. Itu pengertian secara bahasa. Adapun pengertian menurut istilah, apa yang dimaksud dengan istilah mandi? Pengertian mandi menurut istilah adalah apa? Satu bentuk peribadatan kepada Allah. Jadi suatu bentuk peribadatan kepada Allah dengan menggunakan air yang suci, dengan menggunakan air yang suci, meratakan ke seluruh tubuhnya. Jadi satu bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menggunakan air suci, dengan cara apa? Meratakan air ke seluruh tubuhnya. Jadi ini kenapa ada bentuk peribadatan? Karena membedakan antara mandi. Mandi itu kan ada dua. Ada mandi ibadah, ada mandi adat, mandi kebiasaan. Maka mandi kebiasaan disebut mandi ibadah? Tidak. Mandi pagi sore disebut mandi ibadah? Tidak. Iya kan? Karena itu adalah mandi kebiasaan. mandi biasa, tidak disebut mandi sumu, mandi karena apa namanya, ya kita katakan mandi ini mandi segar, itu tidak disebut mandi. Artinya dalam fikih Islam tidak disebut mandi. Karena yang disebut dengan mandi adalah apa? Karena Islam itu hanya mengenal satu mandi, yaitu mandi janabah. Islam itu hanya mengenal satu mandi. Jadi adapun mandi kebiasaan, ya itu tentunya adalah kembali ke adat masing-masing. Ada orang yang setiap, ada yang 5 kali mandi sehari, ya, dan ada yang kebiasaannya dia mandi 3 kali sehari, ada orang kebiasaannya mandi 2 kali sehari, ada yang orang kebiasaannya mandi sekali sehari, ada yang orang kebiasaannya 2 hari sekali, ada orang punya kebiasaan 3 hari sekali, ada orang punya kebiasaan seminggu sekali, hanya mandi hari Jumat. Ada, ya kan? Orang Arab itu jangan dikira orang Arab itu mandinya seminggu sekali. Karena Umar Ibn Khattab itu mandinya adalah seminggu sekali. Jadi ini adalah apa? Kita katakan itu kan kebiasaan. Ya kan? Orang Eskimo kapan mandinya? Saya tanya, orang Eskimo kapan mandinya? Hah? Orang suku Eskimo? Sekali seumur hidup. Kapan dia pernah mandi? Kan gak ada, ya kan? Jadi apa namanya, itu kebiasaan. Tapi apakah itu kita katakan adalah apa? Ibadah, bukan. Kalau ibadah itu adalah apa? Lain. Adalah mandi. Islam itu hanya mengenal satu mandi, yaitu mandi janabah. Kalau kebiasaan ya nanti kembali ke huruf masing-masing. Taib. Apa sebab perkara-perkara yang mewajibkan mandi? Yang mewajibkan mandi itu ada 2. Nah, kita yang atau yang mewajibkan mandi ya. Yang mewajibkan mandi ini kita sebutkan ada 2. Yang pertama yang disepakati wajib mandinya. Yang kedua diperselisihkan apakah itu wajib ataukah sunnah. Adapun yang disepakati wajibnya mandi, yang disepakati wajibnya mandi itu ada 6. Ada 6 yang disepakati wajibnya mandi. Yang pertama adalah keluar air mani. Ini tidak ada khilaf di antara para ulama kalau ini wajib mandi. Adalah keluar air mani. Baik itu keluar air, maksudnya keluar air mani di sini baik itu karena mimpi atau karena onani, masturbasi dan yang lainnya. Ini keluar air mani. Kemudian yang kedua, jadi keluar air mani termasuk pembatal lalu berdasarkan hadis innamal ma'u minal ma', wajibnya mandi karena keluar air mani. Taib, yang kedua yang tidak ada khilaf kalau itu wajib mandi adalah hubungan suami istri, jima, walaupun tidak keluar air mani. Jadi jima walaupun tidak keluar air mani itu sudah wajib mandi, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza jalasa baina suwabil arba tsumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl in lam yanzil. Jadi wajib mandi begitu sudah ketemu khitan. Khitan dengan khitan sudah ketemu, maka apa, wajib mandi walaupun tidak keluar air mani. Walaupun tidak keluar air mani. Yang ketiga, yang tidak ada khilaf itu adalah wajib mandi, itu adalah orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, dia menyatakan Islam, maka itu adalah wajib mandi. Itu tidak ada khilaf. Kalau itu wajib mandi. Adapun sebab mandinya, itu ada khilaf. Kalau saya tanya, orang yang baru masuk Islam, yang mewajibkan mandi itu apa sebabnya? Karena Islamnya? Hah? Kira-kira apa sebab yang mewajibkan mandi orang yang baru masuk Islam? Hah? Taib, orang yang baru masuk Islam kan diperintahkan mandi. Sekarang sebabnya mandinya itu kenapa? Karena Islamnya? Jiwanya. Hah? Keyakinannya. Jadi di sini mulai ada khilaf di antara para ulama. Ada yang menyatakan karena Islamnya itu yang mewajibkan dia mandi. Kenapa? Karena ada seperti siapa? Sumamah. Siapa ini? Seorang dari Yaman. Nah, ditangkap, kemudian dia diperintahkan mandi setiap kali, diperintahkan mandi ketika dia menyatakan Islam. Tapi ini sebagian dari ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwa bukan karena Islamnya yang mewajibkan dia mandi. Apa yang mewajibkan mandi orang kafir yang baru masuk Islam adalah apa? Karena di masa dia kafir itu tidak pernah mengenal hukum janabah. Tidak pernah mengenal hukum janabah, dan ini pendapat yang paling kuat dari para ulama. Orang kafir ketika dia masuk Islam itu bukan karena Islamnya yang mewajibkan dia mandi. Tapi kenapa? Karena di masa dia kafir, pernah gak dia mereka mandi janabah ketika berhubungan suami istri? Tidak. Pernahkah mereka wanita-wanita haidnya dari orang kafir itu mandi karena habis haid? Tidak. Ya kan? Dalil menunjukkan bahwa apa? Itu yang mewajibkan mandi bukan karena Islamnya, tapi karena di masa dia kafir itu tidak pernah mengenal hukum janabah. Taib. Ini yang tidak ada khilaf. Yang berikutnya, yang nomor berapa? 4. Yang wajib mandi yang tidak ada khilaf adalah apa? 4-5. Kita ambil 4-5. Apa? Berhenti dari haid atau dan berhenti dari nifasnya. Berhenti dari haid dan nifas. Maka itu adalah tidak ada khilaf, karena itu adalah wajib mandi. Wanita yang sehabis haid, masa haidnya sudah habis, kemudian terus sholat, kira-kira sah gak sholatnya? Wudhu kemudian sholat, sah gak sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak sah wudhunya. Kenapa kok tidak sah wudhunya? Karena belum apa? Belum mandi. Artinya belum mandi, dia belum istinja, ya kan? Belum tohar. Karena dia belum tohar, dia belum mandi. Maka itu wanita haid, sehabis dari haid, maka itu adalah harus mandi. Demikian juga yang siapa tadi? Wanita nifas. Nifas yang habis melahirkan. Darah yang keluar sehabis melahirkan, maka kalau sudah habis, maka itu sudah wajib mandi. Cuma yang ada khilaf di antara para ulama itu begini. Wanita bersih dari haid atau bersih dari nifas, belum mandi, dicampuri, boleh apa tidak? Bersih dari haid, bersih dari nifas, belum mandi, sudah dicampuri, sudah berhubungan suami istri, kira-kira boleh apa tidak? Mulai ada khilaf. Tapi kalau kita katakan wanita haid dan nifas ini tidak ada khilaf, kalau itu dua-duanya wajib mandi. Nah, yang ada khilaf itu adalah apa? Berhubungan suami istri, dia sudah bersih dari haid tapi belum mandi, boleh apa tidak? Ini mulai ada khilaf. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan itu boleh. Termasuk Syalbani mengatakan boleh. Tapi ulama-ulama fikih yang lain mengatakan tidak boleh. Nah, mereka berdalil, dalilnya itu adalah khilafnya di dalil, di ayat. Di ayat, karena beda bacaan ayatnya. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid. Kalau ada yang bertanya kepada kalian tentang wahai Muhammad tentang darah haid, kul huwa adza. Katakan bahwa darah haid itu adalah darah yang najis. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kalian mendekati istri-istri kalian dalam kondisi haid sampai mereka itu suci. Artinya sampai bersih dari haidnya. Nah, kemudian apa? Faiza. Selanjutnya, faiza ada 5 huruf. Ada ta, ada to, ada ha, ada ro, ada nun. Bacanya apa? Faiza, jumhur ulama membaca faiza tatoharna. Kemudian Imam Abu Hanifah membaca faiza tathurna. Itu sudah beda bacaan. Beda bacaan itu sudah beda hukum. Apa mana tataharna? Faiza tataharna, kalau tataharna bimana iktasalna. Kalau mereka sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan kamu campuri. Artinya apa? Bolehnya mencampuri setelah mandi dari haid. Kemudian itu kalau bacanya faiza tatoharna. Tapi kalau bacanya faiza tathurna, kalau mereka itu sudah bersih dari haid, fatuhunna min haitsu amarakumullah. Silakan kamu campuri walaupun belum mandi. Ini beda bacaan tapi sudah beda hukum. Tentunya adalah pendapat yang paling kuat dari para ulama itu adalah perkataan jumhur. Jadi bacanya ayat itu adalah faiza tatoharna. Tatoharna bimana? Mandi. Taib itu adalah yang keberapa? Yang wajib mandi? Yang wajib mandi tadi? 45, yaitu 5 ya. Yang keenam, yang wajib mandi yang tidak ada khilaf diantara para ulama adalah yang wajib mandi tidak ada khilaf adalah mayit. Mayit itu wajib dimandikan atau tidak? Wajib. Cuma kalau mayit tidak mandi sendiri. Kalau ada mayit mandi sendiri itu bukan mayit namanya ya. Nah, tapi harus dimandikan. Tapi itu mandi memandikan jenazah, nah itu hukumnya adalah wajib. Itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf kalau mayit itu adalah harus dimandikan. Tidak boleh memandikan, tidak boleh apa namanya jenazah itu tidak dimandikan. Kalau orang kafir ya nggak ada. Kalau orang kafir itu nggak ada dimandikan, nggak ada mengafani, langsung dikuburkan. Kalau orang kafir itu tidak ada, langsung dikuburkan gitu aja. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, disolati nggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika meninggalnya pamannya Abu Thalib, pamannya Rasulullah Abu Thalib meninggal, apa kata Nabi SAW? Idzah fawari, wahai Ali, bawa bapakmu dan kuburkan saja. Gak usah dimandikan, gak ada perintah mengafani, mensolati dan seterusnya. Bahkan ketika perang Badar, orang kafir Quraisy, perang Badar atau perang Uhud, Nabi SAW itu adalah apa? Menggali satu lubang, kemudian jenazah orang kafir dibuat satu lubang, dibuang. Jenazahnya dibuat satu lubang, dikuburkan. Kalau menguburkan jenazah orang kafir tetap wajib. Menguburkan itu adalah wajib. Artinya mau jenazah itu orang kafir tetap harus dikubur. Cuma memandikan, mengafani, mensolati tidak boleh. Itu adalah apa namanya kalau orang kafir. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin untuk. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang wajib mandi berikutnya adalah apa? Hari Jumat. Yang ketujuh ya. Saya sebutkan tadi 6. Kenapa? Karena darah haid dan darah nifas dihitung satu aja. Karena tadi kalau tidak dihitung satu berarti jumlahnya ada 7. Tapi kalau darah haid dan darah nifas dihitung satu jumlahnya ada 6. Yaitu adalah hari Jumat. Mandi Jumat. Yang ada khilaf mandi Jumat itu tidak ada khilaf kalau itu adalah wajib. Yang ada khilaf itu adalah apa? Sebab mandinya. Mandinya itu karena hari Jumat atau karena pelaksanaan Jumat. Kalau mandinya karena hari Jumat, berarti wanita pun juga harus mandi. Iya kan? Kalau hari Jumat berarti wanita pun juga harus mandi. Tapi kalau pelaksanaan Jumat, berarti yang wajib itu hanya orang yang wajib Jumatan saja. Adapun bagi wanita tidak wajib Jumatan, maka tidak ada kewajiban baginya mandi. Jadi ini adalah apa? Ada 6 perkara yang tidak ada khilaf kalau itu wajib mandi. Yang diperselisihkan wajib mandi atau tidak, itu diantaranya adalah apa? Mandi wanita istihadah. Wanita istihadah itu apakah wajib mandi setiap istihadah atau tidak, itu ada khilaf. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah sunnah, bukan wajib. Wanita yang kena darah istihadah. Demikian juga apakah wajib mandi atau tidak, itu adalah orang yang memandikan jenazah. Orang yang memandikan jenazah itu apakah wajib mandi atau tidak. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa mandi itu adalah apa? Sunnah. Tapi kalau wudu, yang memandikan jenazah adalah wajib. Kalau berwudu adalah wajib. Tapi kalau memandikan itu adalah mandi adalah sunnah. Kemudian ada khilaf juga diantara para ulama. Misalnya apa? Mandi ketika memakai pakaian ihram. Apakah itu wajib atau tidak? Tapi itu adalah sunnah. Tapi Itu yang diperselisihkan apakah itu wajib mandi ataukah tidak. Adapun tata cara mandi janabah, tata cara mandi janabah adalah pertama niat. Niat adalah termasuk apa? Syarat mandi. Niat adalah termasuk syarat mandi. Kalau tidak ada niat maka tidak sah mandinya. Jadi harus ada niat. Dan niat itu adalah di dalam hati, tidak perlu diucapkan. Tidak perlu saya mengatakan nawaitu guslal janabati atau nawaitu al-gusla li rafil hadatsil akbar lillahi taala. Tidak. Jadi tidak perlu kita melafadzkan niat untuk mandi janabah. Jadi niat itu adalah di dalam hati dan itu adalah dan tidak perlu dilafadzkan. Kemudian yang kedua, setelah ada niat, yang kedua adalah apa? Berwudu sempurna. Sebelumnya belum. Yang kedua adalah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan. Kenapa? Kalau habis tidur malam itu adalah wajib. Kalau bukan dari tidur malam, maka mencuci kedua tangan adalah sunnah. Kemudian mencuci, yang berikutnya mencuci kemaluan. Mencuci kemaluannya. Baik itu habis mimpi basah atau hubungan suami istri, atau habis onani, masturbasi, itu adalah mencuci kemaluannya. Setelah itu adalah apa? Menggosok kedua tangannya di lantai 2 atau 3 kali. Menggosok kedua tangan di dinding atau di lantai 2 atau 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah berwudu sempurna. Adalah berwudu sempurna. Kalau berwudu sempurna ya sebagaimana wudu ya kan? Mulai dari tangan, mencuci tangan sampai kaki. Kemudian setelah itu adalah menuangkan air di atas kepalanya. Menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian menyela-nyelai dengan jari jemari tangannya di atas kepalanya. Sampai yakin betul kalau air itu sudah meresap ke kulit kepala. Jadi menyiram air di kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian disela-selai dengan jari jemari tangan, sampai yakin betul kalau air itu meresap sampai ke kulit kepala. Tentunya menyela-nyela ini kalau punya rambut. Kalau yang gak punya rambut gak usah disela-selai. Rambutnya gundul, disela-selai gak apa ini disela-selai. Menyela-nyela itu bagi mereka yang punya rambut lebat, apalagi lebat ya. Itu menyela-nyela supaya air itu yakin air itu sampai ke kulit. Ini adalah karena ada orang yang rambutnya itu disiram air di atas kepalanya gak tembus. Iya kan? Ya banyak ya kan? Orang Papua itu kalau disiram di atas kepalanya hujan. Mohon maaf bukan menghina ya. Memang apa? Hujan itu nggak tembus sampai air hujan itu nggak tembus sampai ke kulit. Nggak tembus. Kalau nggak percaya silahkan buktikan. Karena saya 4 tahun SMA. SMP SMA saya di Sorong Papua. Saya SMP SMA di Sorong di Papua. SMP SMA. Teman saya orang Papua banyak. Kalau hujan, kita main hujan, mereka enggak basah. Enggak basah. Jadi air hujan itu kayak lewat. Kenapa? Karena kelihatannya apa? Kelihatannya pendek, tapi kalau ditarik panjang. Karena melingkar-melingkar di kepalanya. Jadi air hujan itu hanya lewat saja di atas kepala. Maka ketika diperintahkan supaya menyela-nyelai agar air itu betul-betul meresap sampai ke kulit kepala. Ini menyela-nyelai hukumnya. Ini kenapa? Karena meratakan air ke seluruh tubuhnya. meratakan air ke seluruh tubuhnya. Demikian juga dalam hadis dari Nabi SAW ketika wanita haid itu adalah apa? Sanggul kepangan itu harus dibuka, harus dilepas. Jadi wanita mandi dari haid, bagi wanita haid itu adalah diperintahkan untuk mengurai rambutnya. Kepangan itu dilepas, apalagi sanggul apa semua itu dilepas ketika mandi janabah. Tapi kalau mandi dari haid ya, tapi kalau mandi janabah habis hubungan suami istri misalnya, kepangan nggak perlu dilepas, karena mimpi basah kepangan itu tidak perlu dilepas. Itu kalau mandi janabah. Tapi kalau mandi dari haid maka itu harus dilepas. Kenapa? Karena haid itu adalah sebulan sekali. Kalau mandi janabah bisa setiap hari, kan gitu kan? Nah, bisa, maksudnya saya. Artinya apa? Lebih sering janabah ketimbang yang haid. Kenapa? Karena dalam syariat itu begini, semakin lama untuk mendapati maka hukum itu semakin kuat. Ya. Semakin lama kita mendapati maka hukum itu semakin kuat. Seperti sholat idain, sholat dua hari raya itu hukumnya adalah wajib. Kenapa? Karena untuk mendapatkan sholat idain itu adalah apa? Itu adalah setahun sekali, iya kan? Tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tapi adalah apa? Nanti setahun kemudian baru bisa mendapatinya. Demikian juga sholat gerhana, itu hukumnya adalah apa? Wajib. Kenapa? Karena untuk mendapati sholat gerhana, apalagi total, iya kan? Berapa kali menemukan sholat gerhana matahari total? Seumur hidup ini, belum pernah, belum pernah. Saya baru satu kali, ya kan? Hah? 83 atau 84. Jadi adalah apa namanya itu gerhana matahari total. Karena gerhana matahari total mungkin hanya orang sekali dalam seumur hidup. Ya kan? Bagi yang lahir tahun 8 yang sudah bisa mendapati 83 itu nanti sekitar 76 tahun kemudian baru bisa mendapati lagi. Karena gerhana matahari total itu baru bisa muncul itu sekitar 76 tahun lagi. Dari 83 dari 76 tahun jadi berapa itu? Hah? Tahun berapa itu? 30-an. Hah? 1983 70. 250 2050 ya. Iya. 2050-an. Kalau kita masih bisa mendapati 2050-an nanti gerhana matahari total. Kalau gerhana bulan mungkin sering, tapi gerhana matahari total itu hanya sekali mungkin dalam seumur hidup. Maka apa? Kita bisa mendapati gerhana matahari total itu adalah apa? Itu suatu kenikmatan. Nah, kenapa? Maka ini para ulama menyatakan bahwa hukum sholat gerhana matahari itu adalah wajib. Kenapa? Hukumnya untuk mendapati sholat itu tidak gampang. Nah, tidak, karena semakin lama waktunya, maka hukum itu semakin kuat. Baik, yang berikutnya adalah apa? Tata cara mandi yang berikutnya adalah apa? Setelah menyiram kepalanya, menyela-nyelai dengan jari jemari tangan sampai yakin betul kalau air itu sudah meresap ke kulit kepala. Adapun pakai sampo tentunya lebih utama. Karena itu adalah apa? Sampo, sabun itu adalah kesempurnaan. Karena itu yang bisa menyempurnakan. Kemudian setelah itu adalah apa? Menyiram air ke seluruh tubuhnya. Setelah itu menyiram, meratakan air ke seluruh tubuhnya, mendahulukan anggota yang kanan atas yang kiri. Kemudian setelah itu adalah apa? Setelah itu setelah mandi ya, adapun sabun sampo itu kan karena kita katakan itu keutamaannya. Kemudian setelah itu, setelah air itu sudah rata ke seluruh tubuhnya, kemudian melap badannya dengan kedua tangannya. Jadi kedua tangannya itu badannya dilap dengan kedua tangan. Jadi apa? Melap badannya dengan kedua tangan, tidak dengan kain, tidak dengan handuk. Setelah mandi, dilap badannya dengan kedua tangan. Setelah itu, Nah, setelah itu baru pakai handuk atau pakai kain, ya kan? Setelah itu, sebelum keluar kamar mandi adalah mencuci kedua kaki. Mencuci kedua kaki sudah, itu sudah tata cara mandi janabah yang sempurna. Karena tata cara, perlu saya ingatkan, tata cara mandi janabah itu ada dua. Ada tata cara mandi janabah yang sempurna, dan ini yang kita sebutkan tadi, ya kan? Nah, yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada juga tata cara yang kedua, namanya tata cara mandi yang cukup. Tata cara mandi janabah yang cukup, cukup. Kapan dikatakan cukup? Kalau yang wajib itu sudah tercukupi. Yang wajib itu sudah terpenuhi, maka itu sudah cukup. Contohnya apa? Niat, dia niat, habis itu pluk, nyempluk, kolam, nah, nyelam, nyemplung, naik, itu sudah mandi janabah. Itu namanya tata cara mandi janabah yang cukup. Atau misalnya apa, niat terus main hujan, sudah main hujan-hujanan, iya kan, main hujan-hujanan, main futsal, main bola, main apalah pokoknya, main hujan-hujan itu sudah dikatakan mandi janabah yang cukup. Atau misalnya apa, mandi janabah yang cukup, niat habis itu sudah sawarnya dihidupin, sudah berdiri aja, berdiri sampai air itu apa merata ke seluruh tubuhnya, itu sudah mandi janabah yang cukup. Atau misalnya apa, kalau tadi sawar mungkin selang atau biur, iya kan, selesai, itu sudah mandi janabah yang cukup. Niat kemudian habis itu misalnya apa namanya ya, kita katakan berendam, ya kan, berendam atau misalnya apalah sudah, ya kan, duduk atau misalnya seperti apa, mandi uap. Nah, mandi uap dia sudah niat duduk saja, nah ya kan, nah, duduk saja sudah, itu sudah dikatakan mandi janabah yang cukup. Ini namanya tata cara mandi janabah yang cukup. Jadi sudah tinggal nyiram aja seluruh tubuhnya, itu sudah niat meratakan air ke seluruh tubuhnya, itu sudah cukup. Adapun yang sempurna, nah, yang kita sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira itu, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi sesi yang kedua, tayamum dan seterusnya. Nanti insya Allah kita habiskan sampai kitab sholat. Sampai sini ada pertanyaan? Iya. Nah, kalau memang ada khilaf diantara para ulama, tapi pendapat yang paling kuat dan ini ulama fikih adalah apa? Boleh menjual kulit, boleh menjual kulit dari hewan kurban untuk diganti dengan daging. Nah, diganti dengan daging. Atau misalnya apa? Nyerahkan kulit itu kepada satu orang sudah, mau dia jual, mau dia makan, mau dia lempar, mau dia apa silahkan. Sudah kasihkan satu orang atau kasihkan panitia, nanti panitianya jual, nanti panitianya jual. Nah, uangnya dipakai untuk bikin snack, nggak ada masalah. Tapi niatnya bukan untuk ngasih, bukan dari kurban ini diganti dengan snack, nggak boleh. Jadi kulit itu dijual kemudian dijadikan daging, itu boleh, kemudian dibagikan lagi atau dimasak bareng-bareng. Nah, jadi kulitnya dijual dijadikan daging, dimasak bareng-bareng, dimakan, ya boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah apa? Adalah memang tidak boleh memberi upah sedikit pun dari kulit kepada tukang jagal. Dari daging sedikit pun tidak boleh. Mau kepalanya dikasih tukang jagal tidak boleh. Kakinya dikasih tukang jagal tidak boleh. Ini upah jadi jagal itu adalah kepala dengan kaki, tidak boleh. Kulitnya dikasih tukang jagal juga tidak boleh. Daging sebagian juga tidak boleh. Adapun kalau daging dikasihkan tukang jagal, dikasihkan sebagai pembagian daging sebagaimana umumnya, maka itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau memberikan upah dari hewan kurban, maka itu sama sekali tidak boleh. Wallahu ta'ala. Karena kalau kita kasih kulit dipotong-potong, kasih kulit setiap orang dibagi, nanti ya kan, kulitnya kita potong-potong dibagi-bagi, nanti jadi apa? Mubadir. Ada yang enggak dibuang gitu saja, ada yang Iya kan? Dibuang, ada yang ngolah, ada yang diolah, dimasak lagi, dibersihkan lagi, diambil lagi, ya. Ada juga. Tapi ada juga yang sama sekali tidak sama sekali dibuang. Ya, itu maka apa kulit ini dimanfaatkan, dijual, nah, kemudian dibelikan daging atau diberikan kepada panitia, sudah diserahkan. Karena orang berkurban itu begini, saya menyerahkan kurban kepada panitia, sudah, berarti semuanya. Allah Ta'ala. Kalau semisal jenazah tadi kan wajib dimandikan, kalau semisal jenazah dalam suatu bencana alam, kita tidak tahu apakah itu muslim dan muslim itu bagaimana. Kalau kita katakan adalah apa, bencana alam misalnya seperti tsunami di Aceh atau gempa bumi di Jogja 2006 ya. Nah, misalnya kalau kita lihat di Aceh yang sudah mengapung di air sudah 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan baru jenazahnya ditemukan, kalau dipegang baru dipegang kakinya sudah lepas. Baru dipegang kepalanya sudah lepas. Maka ya sudah dimasukkan dalam apa itu kantong plastik, kantong. Nah, tidak perlu tidak ada dimandikan sudah. Kantong itu termasuk kain kafan. Jadi kantong itu sudah masukkan dalam kantong, dikuburkan sudah. Jadi tidak ada, kalau yang bencana, tapi kalau yang masih bisa sempat dimandikan ya dimandikan. Artinya kalau jenazah itu adalah jenazah, kita melihatnya secara umum begini. Kalau misalnya Aceh itu kan mayoritas muslim. Sudah kita hukumi bahwa mereka itu adalah muslim. Walaupun nanti jenazah yang kita ternyata ini adalah orang Nasrani, adalah apa, kita mandikan, sudah kita mandikan. Ini kan secara umum saja, karena kita pakai menggunakan bahwa orang Aceh mayoritas adalah muslim, kita menggunakan secara umum. Mayoritas adalah muslim. Jadi itu adalah kalau bencana yang kita tidak tahu, seperti misalnya bencana Merapi. Ya kan, nah, ternyata dikuburkan, dikumpulkan jadi satu korban Merapi, ditulis korban Merapi. Nah, ini apakah itu muslim atau tidak, ya sudah. Kalau menguburkan adalah wajib. Apa, adapun mengafani, yang wajib itu hanya orang muslim. Adapun orang kafir itu tidak wajib. Kalaupun orang kafir dikafani, nah, kita katakan dikafani itu bukan kewajiban. Jadi bukan kewajiban. Artinya kalau tidak dikafani pun tidak ada yang berdosa gitu maksudnya. Tidak ada yang berdosa. Nah, kalau dikafani ya sudah dalam dan sebenarnya itu tidak boleh menguburkan orang kafir itu antara muslim dengan kafir dalam satu kuburan, itu tidak boleh. Haram hukumnya seorang muslim. Nah, jadi tidak boleh seorang muslim mengumpulkan dalam satu kuburan itu orang jenazah orang kafir dengan orang muslim. Saya katakan korban Merapi, ditulisi korban Merapi di situ ada Nasrani, ada muslim, ada ini enggak boleh sebenarnya. Gak boleh, dalam kondisi apapun gak boleh. Allah Ta'ala. Baik. Gimana? Kalau yang terkena, misalnya saya terkena sihir di bagian kaki. Nah, kakinya disihir tidak bisa jalan, kemudian dia berusaha merukyah dan dia sadar, itu kan orang kena sihir dalam arti yang ini tidak masih berakal namanya. Kalau masih berakal maka apa, tetap wajib baginya sholat. Yang kena sihir yang tidak wajib baginya sholat adalah apa, sihir yang sama sekali tidak sadar sama sekali. Jadi yang kena sihir tidak tahu kalau dia artinya seluruh tubuhnya sudah enggak artinya mau di yang kena sihir sama sekali enggak bisa. Makanya sudah tidak ada kewajiban. Tapi kalau yang kena sihir anggota badan tertentu dan dia masih bisa sholat, masih berakal, masih sadar, maka wajib baginya sholat. Wajib baginya sholat. Misalnya kakinya kena sihir. Hanya tidak kena sihir itu adalah apa? Kalau melangkah ke masjid saja. Kalau pergi ke masjid baru kena sihir. Kalau pergi ke pasar santai biasa. Masih bisa jalan, ini berarti kena sihir kakinya, maka diruqyah saja kakinya, tetap wajib baginya sholat. Wallahu ta'ala. Kalau ngobrol ketika berwudu itu hukumnya adalah makruh, tapi bukan pembatal, bukan yang lain. Karena Nabi SAW ketika sedang berwudu, ada seorang sahabat yang memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah tidak menjawab salamnya. Padahal menjawab salam itu kan hukumnya adalah apa? Wajib. Tapi Nabi SAW tidak menjawab salamnya. Beliau tetap berwudu, kemudian selesai berwudu, Rasulullah SAW baru mengucapkan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya tidak ada yang menghalangi saya menjawab salam ketika saya sedang berwudu, cuma saya tidak suka kalau saya berwudu itu ngobrol. Jadi termasuk dalam perkara yang makruh di dalam wudu adalah ngobrol. Tapi kalau ngobrol dalam arti memang ada hajat, ada kepentingan, itu boleh. Misalnya berwudu, dia baru mengatakan apa berwudu, dia sedang berwudu, kemudian ada orang mengucapkan mengetuk pintunya. Dia mengetuk pintunya, kemudian ngobrol, siapa di luar? Berwudu, kemudian karena ketukan pintu rumahnya itu terdengar terus, maka dia tanya, siapa di luar? Nah, menyatakan siapa, ini adalah buli, karena itu darurat. Itu adalah termasuk yang, karena adalah ada hajat, ada kepentingan. Atau misalnya apa, dia mengatakan ketika sedang berwudu, dia mengatakan kepada anaknya atau kepada istrinya, dia mengatakan itu kompor dimatikan karena gosong misalnya. Atau iya kan, itu boleh ngobrol, memang ada hajat, ada kepentingan. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada kepentingan, nah, maka itu tidak dibolehkan Allah Ta'ala. Atau kita teruskan aja ya, sampai jam 11 ya. Baik, kita lanjutkan bab tayamum. Tayamum secara bahasa itu bimana al-qasd, bimana kesengajaan. Tayamum secara bahasa artinya kesengajaan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tayammumul khabitsa mimma tunfiqun." Jangan kalian menyengaja, wala tayammumul khabits. Jangan kalian menyengaja untuk berinfak dengan barang-barang yang jelek. Itu tayamum secara bahasa artinya menyengaja. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, tayamum itu adalah satu bentuk peribadatan kepada Allah dengan menggunakan sa'id yang suci. Satu bentuk peribadatan kepada Allah dengan menggunakan sa'id yang suci. Dengan mengusap wajah dan kedua tangan. Ini adalah tayamum secara istilah. Jadi apa? Satu bentuk peribadatan kepada Allah dengan menggunakan sa'id. Sa'id ini tidak perlu saya terjemahkan dengan debu, pasir, dan yang lainnya. Karena sa'id artinya apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Sa'id adalah apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Kalau di atas permukaan bumi itu pasir, ya tayamum dengan pasir. Kalau di atas permukaan bumi itu debu, ya tayamum dengan debu. Di atas permukaan bumi itu adalah tanah, ya tayamum dengan tanah. Di atas permukaan bumi itu batu-batuan, ya tayamum di atas batu. Itu adalah apa? Kita katakan itu makna sa'id. Jadi sa'id itu adalah apa saja yang ada di atas permukaan bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman adalah apa? Fatayammamu sa'idan thayyiban. Tayamumlah kalian dengan apa? Sa'id yang suci. Maka sa'id itu tidak bisa diterjemahkan sa'id itu adalah tanah, tidak bisa. Sa'id dengan pasir enggak bisa. Sa'id itu adalah debu, diterjemahkan debu itu salah. Karena kita katakan kalau misalnya mengatakan apa fatayamamu sa'idan thayyiba, tayamumlah dengan debu yang suci. Nah, nanti debu sa'id itu bukan hanya debu. Sa'id itu adalah apa? Kullu ma 'ala wajhil ardi, semua yang ada di atas permukaan bumi. Ya kan? Semua yang ada di atas permukaan bumi yang kita lihat. Kalau memang pasir ya pasir, debu ya debu, ya tanah, batu ya batu. Ini adalah sa'id. Maka tidak disebut sa'id adalah apa? Seperti semen itu disebut sa'id atau tidak? Tidak. Sa'id, semen tidak disebut sa'id. Gula pasir disebut sa'id. Boleh enggak tayamum di atas gula pasir? Tidak. Di atas gandum, tepung gandum. Tayamum di atas beras. Beras itu tidak disebut sa'id. Iya kan? Boleh enggak saya tayamum di atas kaca? Kaca? Hah? Kaca disebut sa'id? Kaca disebut sa'id? Bukan. Iya kan? Kecuali kacanya ada debunya. Saya kan tayamum di debu bukan di kacanya. Sekarang saya kaca gini, kaca jendela. Boleh enggak tayamum di kaca jendela? Di kacanya. Kita katakan tidak. Kenapa? Karena kaca ini tidak disebut sa'id kecuali ada debu. Iya kan? Kecuali kaca itu diletakkan pasir di atasnya, boleh. Atau tanah di atasnya. Iya kan? Atau ya kita katakan debu. Tapi kalau misalnya di atas kaca, kacanya sudah di lantai, kira-kira disebut sa'id? Keramik disebut sa'id? Keramik ini disebut sa'id atau tidak? Tidak. Tapla meja ini disebut sa'id, boleh enggak tayamum di atas tapla meja ini? Tidak. Kenapa? Karena ini bukan sa'id. Tapla meja itu bukan disebut sa'id. Dinding bukan disebut sa'id. Kenapa? Karena dinding ini, coba kita lihat dinding masjid. Boleh enggak tayamum di dinding masjid ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu kan cat. Iya kan? Sudah ada catnya. Belum lagi plamir. Belum lagi dalamnya aci. Belum lagi plaster. Iya kan? Wah, itu udah berapa lapis itu, ya. Kita katakan itu tidak disebut sa'id. Cat tidak disebut sa'id. Plamir tidak disebut sa'id. Kemudian aci, di aci, di semen tok itu kan tidak disebut sa'id. Maka tidak boleh tayamum. Jadi sa'id itu adalah apa? Harus namanya sa'id apa tayamum sa'id dan thayyiban. Kalau memang itu debu, memang ada debunya dan terlihat. Jadi bukan sekedar semua ini kan ada debu. Wah, itu enggak bisa kita menghukumi bahwa semua ini ada debu. Kita boleh tayamum di mana saja, di karpet boleh tayamum. Ini mesti ada debunya ini. Ya kan? Kan mereka mengatakan ini debu di atas karpet. Coba aja buka dia bawa karpet. Nanti dia kalau di bawah karpet jelas karena ada debunya. Ya kan? Tapi kalau di atas karpet tidak bisa kita hukumi. Kenapa? Karena di atas karpet ini kita katakan kalau mau sekedar bilang mengatakan ini mesti ada debunya, iya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa ini adalah sa'id. Paham ya? Jadi tayamum itu harus dengan sa'id, tidak bisa kita katakan adalah semua apa namanya untuk boleh kita tayamum di atasnya. Kemudian dalil yang menunjukkan adanya tayamum tadi kita sudah sebutkan adalah apa? Fa in lam tajidu ma'an, jika kalian tidak mendapati air, fa tayammamu shayyidan thayyiban, maka tayamumlah dengan shayyid yang suci. Adapun sebab-sebab tayamum, sebab tayamum itu ada dua. Sebab tayamum ada dua. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Jadi sebab tayamum ada dua, tidak ada air. Tidak ada air itu maksudnya setelah berusaha mencari air, tidak ada. Jangan dianggap hanya prasangka. Oh, tidak ada air, sudah tayamum. Tidak boleh. Jadi apa? Itu setelah dia berusaha mencari air, memang tidak ada, baru ada tayamum. Tidak boleh mengatakan hanya prasangka, enggak boleh. Yang kedua, tidak bisa menggunakan air. Nah, yang pertama, yang tidak ada air, termasuk yang dianggap tidak ada air, itu adalah apa? Kalau membahayakan dirinya, membahayakan keluarganya, membahayakan hewan ternaknya, membahayakan kendaraannya, itu enggak boleh. Dianggap tidak ada air. Contoh, di rumah tidak ada air, kering, sumur kering, apa semuanya kering. Kata istrinya, mas kalau kita pakai wudhu air ini, air satu ember ada, tapi kita tidak bisa masak nasi, tidak bisa masak sayur. Tayamum atau berwudhu? Tayamum. Jadi air satu ember dianggap tidak ada. Dianggap Tidak ada. Kenapa? Karena itu akan membahayakan dirinya dan keluarganya. Ya kan? Ada air satu ember, tapi kalau dia berwudu dengan satu ember ini, maka apa? Dia tidak bisa masak nasi, tidak bisa masak sayur. Maka sudah dahulukan, apa namanya, dia masak, air ini dianggap tidak ada, maka tayamum. Atau membahayakan misalnya apa, hewan ternak. Ada air satu ember. Ada air satu ember. Kalau dia berwudu dengan air satu ember, sapinya yang kehausan. Berwudu atau tayamum? Tayamum. Adapun air satu ember dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada. Kenapa? Karena itu akan membahayakan kepada hewan ternak. Sapinya butuh air. Sapi itu lebih butuh air daripada manusia. Kemudian, atau misalnya kendaraannya, ya kan? Ada air satu aqua, satu botol aqua. Tapi kalau dia pakai berwudu, nah, air radiator habis. Mobilnya butuh air. Kira-kira dia berwudu, airnya mobilnya dibiarkan tanpa air radiator, nah, itu akan berbahaya, ya kan? Maka apa? Sudah dianggap tidak ada air, ya sudah, maka tayamum. Itu dianggap tidak ada air, walaupun ada air, tapi itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada air, kenapa? Karena membahayakan bagi yang lainnya. Yang kedua, sebab yang kedua tayamum adalah tidak bisa menggunakan air. Air itu banyak, tapi tidak bisa digunakan. Itu contohnya siapa? Orang yang sakit. Contohnya adalah orang yang sakit. Pertanyaan, apakah semua sakit boleh tayamum? Semua sakit boleh tayamum? Hah? Tidak. Nah, terus kriteria sakit yang boleh tayamum itu apa saja? Apa saja kriteria sakit yang boleh tayamum? Yang pertama, kriteria sakit yang boleh tayamum, kriterianya ada tiga. Yang pertama, sakit yang apabila dia menggunakan air, sakit yang apabila dia menggunakan air, dia, jika dia menggunakan air, maka apa? Bertambah penyakitnya. Ini kriteria sakit yang boleh apa? Tayamum. Yang pertama apa tadi? Sakit yang apabila dia menggunakan air, bertambah penyakitnya. Yang kedua, sakit yang apabila dia menggunakan air, memperlambat kesembuhannya. Yang ketiga, sakit yang apabila menggunakan air, memberikan pengaruh langsung kepada tubuhnya. Maka apa? Maka tiga kriteria ini adalah apa? Sakit yang bolehkan dia tayamum. Yang keempat, atau yang kita katakan sakit yang boleh tayamum adalah sakit yang tidak ada yang menuntun dia untuk bisa menggunakan air. Dia bisa menggunakan, ada sakit yang bisa menggunakan air, tapi karena tidak ada orang yang bisa menuntun dia pergi ke kamar mandi atau apa namanya, maka sudah tayamum. Dia bisa berwudu sebenarnya, bisa berwudu, tapi karena tidak ada yang mengantarkan dia ke kamar mandi, ya kan? Tidak ada yang mengantarkan dia ke kamar mandi karena sulitnya dia bangun, karena dia harus dibangunkan, harus ada yang menuntun dia, harus ada yang ini, maka sudah dia tayamum. Nah, itu adalah sakit yang kita katakan misalnya dia di rumah sakit, kamar mandi ada, tapi kan dia harus dibantu. Harus ada yang bantu dia untuk pergi ke kamar mandi. Kalau tidak, ya sudah, maka karena tidak ada yang membantu dia, maka dia tayamum. Ini adalah termasuk yang membolehkan bagi dia tayamum. Atau karena penyakit yang, atau memang sakit yang dia menggunakan apa? Tadi yang kita katakan sakit yang menggunakan dia air, itu akan memberikan pengaruh langsung. Seperti ada seorang sahabat, dia ketika dalam perang, salah satu dalam peperangan, dalam perang Tabuk, dia terkena batu di kepalanya. Kena batu di kepalanya, luka. Kemudian dia bertanya kepada para sahabat, apakah ada rusuh, adakah keringanan bagi saya untuk tayamum? Kemudian para sahabat menjawab, qalula, kamu tidak ada keringanan, kamu kan mampu untuk mandi. ya kan? Kamu mampu untuk mandi, akhirnya dia mandi. Kadar Allahu ma syaa fa'al, dia meninggal dunia. Luka di kepala dia mandi, kemudian kadar Allah meninggal dunia. Kemudian sampai di Madinah, para sahabat menceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Qataluhu qatalahumullah. Kalian telah membunuhnya. Ala shifau lay as-su'al. Bukankah obat daripada kebodohan itu adalah bertanya? Kenapa? Karena Nabi SAW, innama yakfihi ayatayammu. Sebenarnya cukup bagi dia itu adalah tayammum. Tidak perlu dia mandi. Ada luka di kepalanya. Nah, ini kita katakan adalah apa? Sakit yang dia tidak bisa menggunakan air, nah, memberikan pengaruh langsung, ya sudah. Maka kita katakan adalah tayammum. Adapun tata cara tayammum adalah, tata caranya tayammum adalah yang pertama adalah niat. Niat untuk menghilangkan hadas kecil maupun besar, dan niat ini juga tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu saya mengatakan nawaitu at-tayammuma li rafil hadatsil asghar aw li rafil hadatsil akbar lillahi ta'ala, itu tidak ada. Kemudian yang kedua, mengucapkan basmalah. Basmalah, bismillah. Kemudian yang ketiga, menepukkan kedua tangannya di atas sa'id. Menepukkan kedua tangannya di atas apa? Sa'id. Artinya kalau di meja ada sa'id, ada debu, ada pasir atau ada tanah, atau di kaca, di dinding. Kalau di dinding, di dindingnya orang Arab itu boleh. Karena Nabi SAW itu adalah tayamum di dinding. Di dindingnya orang Arab kenapa? Karena mereka terbuat dari tanah. Rumah mereka itu adalah terbuat dari tanah. Maka kalau rumah itu terbuat dari tanah, maka boleh kita tayamum di dinding. Adapun kalau dinding sudah dilepo, dikasih aci, diplamir, dicat, catnya lagi tidak tembus air, ya kan? Atau misalnya dikasih keramik dindingnya, maka itu tidak boleh untuk tayamum. Kecuali rumah itu 5 tahun gak pernah dipakai. Nah, rumah itu kalau 5 tahun gak kepake, semuanya boleh dijadikan tayamum. Kenapa? Karena semuanya penuh dengan debu. Iya kan? Gak usah 5 tahun lah. 1 tahun, 1 bulan aja gak ditempati. Rumah 1 bulan gak ditempati kan semuanya penuh dengan debu. Kita jalan sudah ngecat. Iya kan? Walaupun itu keramik. Nah itu boleh tayamum. Tapi kalau misalnya tiap hari, jangankan apa, setiap menit di rumah sakit itu kan setiap jam itu ada disapu, dipel. Kapan orang mau tayamum? Nah, tayamum gimana mau tayamum, orang dipel terus setiap hari. Bukan setiap hari, maksudnya setiap jam. Setiap jam, nah, cleaning service sudah ada. Ya kan? Sudah, kacanya sudah dilap, ya kan? Sudah disemprot, dikasih pembersih kaca, dilapi, dilus-lus. Orang mau tayamum kok di kaca, boleh apa tidak? Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada sa'id. Karena yang diperintahkan itu, kita tidak diperintahkan tayamum di atas kaca, enggak ada. Enggak ada dalil sama sekali tayamum di atas dinding, enggak ada. Tayamum di atas meja, enggak ada. Tayamum itu adalah di atas sa'id. Yang diperintahkan oleh fatayammamu sa'idan, tayamumlah di atas sa'id. Maka apa? Tadi mengucapkan basmalah, kemudian menepukkan kedua tangan di atas sa'id. Menepukkan kedua tangan. Setelah itu adalah apa? Meniup kedua tangannya supaya debu atau pasir yang nempel itu tidak terlalu tebal. Nah, meniup atau ditepukkan, digosokkan ya. Nah, jadi meniup, ditiup atau diusapkan, setelah itu baru mengusap wajahnya. Jadi mengusap wajahnya. Jadi wajah itu sebagaimana ketika wudu adalah tempat tumbuh rambut yang depan sampai pangkal leher. Jadi berwudu, kemudian cukup satu kali, kemudian adalah mengusap tangan. tangan kiri mengusap punggung tangan kanan, punggung tangan kanan. Nah, kemudian di ya, sebagaimana mencuci kedua tangan. Kemudian tangan kanan mengusap tangan, punggung tangan kiri diusap. Nah, itu sudah didatangkan tayamum. Cukup satu kali. Jadi satu kali saja, satu kali tepukan untuk wajah dan tangan. Jadi boleh juga tayamum itu tangan dulu baru kemudian wajah. Jadi setelah diusapkan baru kemudian apa? Gosok tangannya, tangan kiri mengusap tangan kanan mengusap tangan kiri, setelah itu baru wajah boleh. Tapi yang afdol tetap wajah dulu baru kemudian tangan. Berdasarkan dalil, karena Al-Qur'an menyebutkan apa? Famsahu wujuhakum wa aydikum. Adalah usaplah kepala, wajah dan tangan. Dalam hadis adalah tangan dulu baru kemudian wajah. Ini adalah dua-duanya adalah boleh. Adapun mengusap dua kali, satu kali tepukan untuk wajah dan satu kali tepukan untuk tangan, itu boleh tapi kadang-kadang. Boleh tapi apa? Kadang-kadang. Kadang-kadang itu ya maksudnya kalau tayamum nanti kedepannya lagi tayamum ya sudah, ya kan? Baru kemudian dua kali tepukan. Adapun bagi mereka yang terkena hadas kecil, nah selanjutnya di bagi mereka yang terkena hadas kecil, kalau yang hadas kecil itu yang mewajibkan dia apa tadi? Wudu. Kalau hadas kecil itu yang mewajibkan wudu. Adapun bagi mereka yang hadas kecil itu yang tidak dibolehkan, yang tidak dibolehkan bagi mereka yang hadas kecil, yang pertama adalah apa? Ini yang tidak ada khilaf ya. Yang pertama adalah apa? Sholat. Bagi yang hadas kecil itu tidak boleh apa? Sholat, ya kan? Yang kedua, bagi yang hadas kecil tidak boleh, karena yang hadas kecil tadi yang mewajibkan wudu, itu hadas kecil. Maka orang yang sholat itu harus wudu, ya kan? Yang harus wudu yang kedua apa? Adalah tawaf. Dan yang ketiga adalah menyentuh Al-Qur'an. Ini memang semua ulama fikih mengatakan menyentuh Al-Quran itu harus dengan wudu. Tapi ulama muhadisin mengatakan tidak harus menyentuh Al-Quran itu dengan wudu. Tidak harus. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menyatakan bahwa orang yang menyentuh Al-Quran itu harus dalam kondisi toharo, itu tidak. Jadi beliau mengatakan bahwa ini tidak boleh menyentuh mushaf bagi mereka yang tidak dalam kondisi wudu. Adapun yang hadas besar, kalau yang hadas kecil cuma ada tiga tadi. Yang pertama tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf. Kemudian apa? Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Adapun yang hadas besar itu berarti apa? Yang mewajibkan mandi. Kalau yang mewajibkan mandi ditambah dua. Yang pertama, yang keempat adalah apa? Tidak boleh sedikit pun membaca dari Al-Quran. Tidak boleh sedikit pun membaca dari Al-Quran bagi mereka yang hadas besar, baik itu janabah atau haid atau nifas, maka tidak boleh dia membaca Al-Quran. Ini ulama fikih. Tapi kalau ulama muhadisin mengatakan boleh. Boleh bagi wanita haid membaca Al-Quran, boleh wanita junub membaca Al-Quran, boleh siapa saja yang junub membaca Al-Quran itu boleh. Itu kalau ulama muhadisin. Tapi kalau ulama fikih hampir semuanya tidak boleh. Kemudian yang kelima, bagi yang hadas besar, ini yang tambahan hadas besar ya, karena hadas besar itu cuma dua, yang hadas kecil tadi kan tiga. Kalau hadas kecil saja tiga nggak boleh, apalagi hadas besar nggak boleh tiga ini, kan gitu ya kan? Hadas besar kan nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ditambah lagi apa? Tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran, walaupun satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim dibaca juga nggak boleh. Kenapa? Karena bismillah itu termasuk satu ayat dari Al-Quran dalam surat apa? Surah Al-Fatihah dan surah An-Naml. Baik, tidak boleh apa? Membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini ulama fikih, tapi ulama muhadisin mengatakan boleh. boleh hadas besar itu membaca menyentuh Al-Qur'an. Kemudian tidak boleh apa? Wala yalbasu fil masjid bila wudu. Tidak boleh orang yang hadas besar itu masuk berdiam diri di masjid. Itu enggak boleh. Tidak boleh berdiam diri di masjid. Nah, bagi yang hadas besar. Tapi ini juga pendapat yang paling kuat, ulama muhadisin mengatakan boleh. Wanita boleh bagi orang yang junub itu berdiam diri di masjid. Kenapa? Karena orang yang etikaf. Misalnya etikaf itu kan berdiam diri di masjid. Orang etikaf, misalnya dia junub, dia mimpi basah, junub. Boleh enggak dia tinggal di masjid? Ya boleh. Masa orang junub harus keluar ya kan dari masjid? Ya kan tidak. Kalau dia keluar dari masjid berarti batal etikafnya. Nah ini bantahan bagi mereka yang menyatakan apa? Bagi mereka yang apa namanya sekarang? Kenapa? Karena khilafnya itu di mana? Apakah sehabis mimpi basah itu mengharuskan langsung mandi atau boleh ada jeda waktu? Boleh nggak jeda? Mengharuskan langsung mandi atau ada jeda waktu? Tidak harus langsung. Yang jelas mandinya itu wajib. Cuma tidak harus langsung. Tidak harus langsung alal faur. Alal faur langsung tidak. Jadi misalnya di masjid itikaf, dia junub. Nah, ya kan. Dia junub. Kalau dia langsung mandi itu afdol. Afdolia bagi dia. Tapi kalau dia berdiam dulu di masjid, dia ya kan? Diam dulu, kemudian apa? Masih bersihkan dulu. Ya kan, menata kasurnya, ya kan, menata tempat tidurnya, atau misalnya melap yang bekas air mani di kasur atau di, kan tidak langsung mandi. Artinya apa? Dia berdiam di masjid, dia berdiam di masjid. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa apa? Nah, yang hadas besar itu yang mengatakan tidak boleh berdiam diri di masjid dengan tanpa wudu, ini dibantah oleh ulama-ulama muhaddisin. Nah, wallahu taala alam. Adapun ditambahkan, dilebihkan bagi wanita haid dan nifas, itu tidak boleh apa? Wanita haid dan nifas itu tidak boleh puasa. Kan kalau berarti apa? Wanita haid, kalau kita tambahkan wanita haid, tidak boleh yang pertama apa tadi? Sholat. Iya kan? Tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran, tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam diri di masjid. Kemudian tidak boleh yang keenam puasa, tidak boleh dicerai, tidak boleh dicerai dan tidak boleh dicampuri. Jadi ada tiga yang khusus untuk haid dan nifas itu tidak boleh di, tidak boleh berpuasa, tidak boleh dicampuri dan tidak boleh dicerai. Nanti akan kita sebutkan apa wanita haid itu, yang wanita haid dan nifas itu ada yang disepakati haramnya, yang diharamkan bagi wanita haid yang disepakati itu yang pertama tidak boleh sholat, itu tidak ada khilaf. Wanita haid tidak boleh sholat kecuali apa namanya mengkodok sendiri ada khilaf, mengkodok. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa tidak ada kodok bagi wanita haid. Karena orang khawarij, takfiri itu menyatakan wajib mengkodok bagi mereka yang wanita haid. Karena apa? Takfiri, khawarij. Orang-orang khawarij tetap mewajibkan sholat. Walaupun kalau ketika sudah bersih, wajib dikodok. Tapi pendapat yang paling kuat tidak. Dan yang kedua, tidak ada khilaf diantara para ulama kalau wanita haid dan nifas itu tidak boleh, tadi sholat, tidak boleh puasa. Itu tidak ada khilaf. Yang ketiga tidak boleh, tidak ada khilaf adalah apa? Dicerai. Maka seorang suami tidak boleh menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi haid. Tidak boleh seorang suami menjatuhkan talak ketika istri dalam kondisi masa nifas. Haram seorang laki-laki diharamkan, dia berdosa kalau dia mengucapkan kata-kata kamu saya cerai, istrinya sedang haid. Kamu saya cerai, istrinya dalam kondisi nifas, itu tidak boleh. Itu haram. Nah, tidak ada khilaf diantara para ulama. Kemudian yang ketiga, haram bagi laki-laki, haram bagi wanita haid dan nifas itu adalah dicampuri. Dicampuri artinya di apa, berhubungan suami istri nggak boleh. Tidak boleh. Kalau suami mencampuri istri dalam kondisi haid, maka apa? Itu kan tidak boleh pesawat mendarat di lapangan becek. Itu kan nggak boleh. Kan ada perboden. Sudah ada palang merah, nggak boleh. Pesawat itu mendarat di situ nggak boleh, ya kan? Kok dia tetap mendarat? Nah, itu kenapa? Kena semprit. Kalau di dunia saja disemprit sama polisi kena tilang, syariat juga prit bayar denda. Ya kan? Dendanya berapa? Nah, laki-laki seorang suami mencampuri istri dalam kondisi haid, jika di awal-awal masa haid 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Ya kan? 4,25 gram. 4 gram 25 miligram. Tinggal kalikan saja. Kalau 1 gramnya 500 ribu ya kalikan aja, ya kan? 2 juta lebih. Ya, itu dendanya kalau di awal-awal masa haid. Kalau di akhir-akhir masa haid maka setengah dinar. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas menyatakan apa? Fatasaddaq dinar jika itu di awal-awal masa haid dan nisfu dinar kalau itu di akhir-akhir masa haidnya. Itu kena sempritnya, tilangnya, ya kan? Belum lagi nanti pesawatnya rusak. Ya kan? Kasihan, ya kan? Itu kan gak boleh, karena darah haid itu tidak ada khilaf kalau itu darah najis. Darah yang kotor. Maka tidak boleh, apa namanya? Taib, yang keberapa tadi? Tidak boleh wanita haid itu adalah apa? Tidak boleh tadi sholat, puasa. Hah? Apa tadi? Sholat, puasa, dicerai, dicampuri. Kemudian yang kelima, tidak boleh. Nah, yang tidak ada khilaf. Tidak boleh tawaf. Taib, tidak boleh tawaf. Kenapa? Karena tawaf itu terhitung sama dengan sholat. Itu lima ini yang tidak ada khilaf. Adapun yang selain dari lima ini, maka di situ ada khilaf. Di antara para ulama, membaca Al-Quran bagi wanita haid boleh apa tidak, ada khilaf. Ulama fikih mengatakan tidak boleh, ulama muhadisin mengatakan boleh. Menyentuh Al-Quran bagi wanita haid boleh apa tidak, ulama fikih mengatakan tidak boleh, ulama muhadisin mengatakan boleh. Kemudian ada khilaf, wanita haid bolehkah berdiam diri di masjid? Berdiam diri di masjid, wanita haid, itu ulama fikih mengatakan tidak boleh, ulama muhadisin mengatakan boleh. Itu mulai ada khilaf. Karena ulama muhadisin mengatakan apa? Bara'atul asliyah. Kenapa? Tidak boleh kita menghukumi sesuatu kecuali datang dengan dalil. Ada enggak dalil bahwa wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran? Tidak ada satupun dalil. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah, tidak ada dalil dari Nabi SAW yang melarang wanita haid itu membaca Al-Quran. Tidak ada satupun larangan dari Nabi SAW wanita haid itu masuk masjid. Enggak ada. Enggak ada satupun larangan. Ada enggak dalil yang menyatakan wanita haid tidak boleh masuk masjid? Tidak ada. Tidak ada. Coba perhatikan, wanita kafir, saya, kita ulama muhadisin membantah. Wanita kafir boleh enggak masuk masjid? Wanita kafir. Dia kafir. Boleh enggak masuk masjid? Hah? Taib, enggak usah wanita kafir. Kafir secara umum lah. Kafir boleh enggak masuk masjid? Boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menangkap Sumama itu diikat di tiang masjid. Diikat di tiang masjid. Itu di tengah-tengah masjid, diikat. Artinya apa? Kafir dimasukkan di dalam masjid. Nah, ini adalah apa? Kalau wanita orang kafir saja boleh masuk masjid, maka lebih utama lagi adalah wanita haid. Kenapa? Dia muslimah. Ya kan? Orang kafir saja boleh masuk masjid, apalagi kok wanita orang kafir tidak boleh, kok muslim muslimah nggak boleh, ya kan? Intinya bantahan ulama muhadisin mengatakan bahwa wanita haid boleh masuk masjid. Yang tidak boleh adalah apa? Mengotori masjid dengan darah haid itu nggak boleh. Kalau dia duduk di masjid dalam kondisi haid, maka harus dijaga. Lapisannya itu harus tebal. Jadi jangan sampai darah haid itu dia duduk kemudian merembes sampai kena karpet, kena lantai masjid, ya kan? Karena banjir misalnya. Nah, banjir-banjir harus diperhatikan. Jadi kita katakan ini yang dilarang adalah mengotori masjid dengan darah haid. Kenapa? Karena itu darah haid adalah darah yang najis, tidak boleh. Tapi kalau misalnya dia bisa masih bisa menjaga dan apa namanya tidak ada larangan bahwa wanita haid itu masuk ke dalam masjid. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada lima yang disepakati Wanita haid, wanita haid dan nifas apa? Yang ada lima tadi. Yang pertama apa tadi? Sholat, puasa, dicampuri, dicerai, kemudian tawaf. Ini tidak ada khilaf. Yang ada khilaf itu adalah apa? Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan masuk masjid. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Tapi bab yang terakhir, bab tentang darah haid. Ada waktu? Cukup ya. Tapi pada pertanyaan 5 menit. Kami persilakan. Insyaallah pekan depan kita masuk darah haid. Iya. Yang dimaksud dengan menyembuh itu apakah harus itu atau kalau sebentar di luar itu kayak menyembuh apa itu boleh enggak? Yang dilarang bagi wanita haid itu adalah apa? Mencampuri. Artinya hubungan suami istri. Ketika timba sudah jatuh di sumurnya. Nah, maka itu sudah dikata itu yang tidak boleh. Adapun selain daripada itu boleh, karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silakan apa saja yang kamu lakukan kepada istri dalam kondisi haid, silakan. Kamu cumbui, selanya apa semua silakan. Yang tidak boleh itu cuma satu. Ya kan? Tidak boleh pesawat mendarat di lapangan becek. Itu yang tidak boleh. Ya kan? Yang tidak boleh hanya satu itu. Adapun selain daripada itu adalah boleh, wallahu ta'ala. Gimana? Lah kalau wanita hamil boleh. Karena nanti tolak itu ada dua macam. Ada tolak bida'i, ada tolak sunni. Tolak bida'i adalah yutalliqu wa hiya haid, menceraikan istri dalam kondisi haid, itu namanya tolak bida'i. Namanya tolak yang haram. Tolak yang haram adalah menceraikan istri dalam kondisi haid. Adapun tolak yang sunni, ayutalliqaha wa hiya hamil. Menceraikan istri dalam kondisi dia hamil. Itu boleh. Dan itu termasuk tolak yang sunni. Termasuk tolak yang dibolehkan. Allah Ta'ala. Cara-cara mandi cepat. Apa sama dengan mandi cepat? Islam itu hanya mengenal satu mandi. Kalau mandi yang dikenal dalam Islam itu mandi janabah cuma satu, yaitu mandi janabah. Mau itu mandi karena Islamnya orang kafir, wanita haid dan nifas, junub, kemudian apa namanya hubungan suami istri atau misalnya Jumat, itu sama. Yang membedakan mandi itu adalah pada wanita saja. Kalau wanita haid itu kepangan rambut harus dilepas, kalau junub tidak perlu. Jumat sama. Hari Jumat, kalau pelaksanaan Jumat yang afdal adalah sebelum Jumatan. Adapun misalnya malam Jumat itu sudah dikatakan hari Jumat. Sudah terhitung hari Jumat, tapi yang afdal tetap pelaksanaan Jumat. Namanya pelaksanaan Jumat adalah mendekati Jumatan. Wallahu taala. Lah milih salah satunya aja. Nah, tidak perlu di dua-duanya ditiup, habis itu diusap-usap, enggak perlu ya. Cukup salah satunya. Kita memilih mengusap atau memilih ditiup. Cukup salah satunya aja. Cukup satunya saja, misalnya ada dua wudu, ada tiga, ada empat, maka cukup satu. Tapi misalnya apa? Yang sunnah itu adalah apa? Begini. Sehabis berwudu untuk ini, sholat subuh, doa ini. Sehabis wudu untuk sholat duhur, doanya yang ini. Doa yang lain. Berwudu untuk sholat asar, doa yang lain lagi. Maka itu adalah yang berarti mengumpulkan diantara semua doa sehabis berwudu. Yang tidak boleh itu adalah apa? Membaca satu doa. Misalnya doa selesai berwudu untuk sholat duhur, empat doa itu dibaca semuanya. Itu bukan termasuk yang sunnah. Yang sunnah adalah salah satunya aja. Nah, dia nanti wudu yang lain dia menggunakan doa yang lain. Allah Ta'ala. Ya. Saya kalau misalnya di pesawat, Di pesawat kalau saya bawa aqua, saya air berwudu dengan satu gelas aqua itu sudah cukup. Berwudu dengan satu gelas aqua ini sudah cukup. Jadi tata cara berwudu kalau kita ambil satu gelas itu lebih dari cukup. Kenapa? Karena yang penting basah. Ya kan? Ah, basah. Jadi dituang sedikit, dibolong sedikit, dituangkan sedikit, sudah digosok tangan, tuang sedikit, kumur-kumur, dituang kemudian wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala, kaki, selesai. Satu gelas itu sudah cukup untuk berwudu. Kalau misalnya tidak membawa air sama sekali, kalau air insya Allah di pesawat tersedia ya. Hah? Hah? Misalnya tidak ada. Misalnya tidak ada, kita katakan tidak ada air di pesawat, misalnya apa ya sudah, tayamum. Tayamumnya di mana? Di lantai. Tayamumnya adalah di lantai pesawat. Di lantai pesawat, nah, kita tayamum. Tidak di dinding, tidak di jok kursi. Saya katakan jok kursi itu, jok kursi depannya. Boleh gak dia tayamum? Jok kursi itu tidak disebut soid. Tidak disebut soid. Kenapa? Karena itu jok kursi, bukan soid. Paham maksudnya ya? Karena tidak ada apa, di jok kursi depan belakang itu kan, depan kita itu kan gak ada debu, gak ada pasir, gak ada tanah, ya kan? Maka apa? Tayamum adalah di lantai. Nanti ada yang tanya lagi, loh nanti kalau sandalnya, sepatunya ada najis, gimana itu? Apa semua satu pesawat kena najis semua? Semua bawa najis? Kan gitu ya kan? Di lantai pesawat kan semuanya apa? Kalau di lantai disapu ada orang bawa, namanya di lantai. Nah, di lantai orang apa? Orang lalu lalang. Nah, ya sudah kita katakan itu ada pasir, ada debu, ada kalau di lantai. Maka lantai pesawat atau di kereta itu adalah apa? Ya sudah kalau di kereta di lantai apa namanya? Kalau enggak di pintu masuk, pintu masuk kereta di lantainya di bawah ya sudah. Tayamum di di situ sudah dikatakan tayamum. Wallahu taala. Tapi saya kira itu yang bisa sampaikan. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz Fahrudin atas materi yang disampaikan dan atas jawaban dari pertanyaan yang telah dijawab oleh beliau. Selanjutnya, ini ada pengumuman untuk akhwat atau untuk putri agar untuk pulangnya untuk lebih dahulu karena mengingat padatnya parkiran yang ada di bawah. Jadinya nanti ikhwan atau putra, jamaah putra untuk belakangan, untuk pulangnya nanti. Kemudian ini ada untuk santri ikhwan, ada kalender akademik yang sudah jadi, nanti bisa diambil dan menuliskan namanya di daftar pengambilan buku panduan. Kemudian nanti sore untuk kajian usul salah usul salasahnya ada insyaallah jam 4 oleh Ustadz Romelan. Baiklah, mungkin cukup sekian. Kita akhiri kajian pada siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.